الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada majlis keempat kali ini kita akan membahas al-qa'idah al-thalithah, kaidah yang ketiga, al-qa'idah al-thalithah dari al-qawa'id al-fiqhiyah al-khams al-kubra. Nah, kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Nah, kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, al-masyaqqah itu kesulitan. Apa bahasa Melayu kesulitan? Kesukaran, kepayahan. Kepayahan mendatangkan kemudahan. Ini salah satu yang membuktikan keindahan Islam. Salah satu bukti keindahan Islam, bahwa Islam adalah agama yang indah, syariatnya bagus, baik, adalah kaidah ini. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Barakallahu fikum. Dalil tentang kaidah ini adalah antara lain ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak Allah menghendaki kesulitan atau kepayahan bagi kalian. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, kehendak Allah ini meliputi segala syariatnya, semua syariat Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam ini. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Dalam surat Al-Baqarah pula. Dan juga dalam surat At-Talaq ayat ke-7. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah tidak membebani kepada hambanya sebuah beban, tugas, ibadah yang di luar kemampuan dia, di luar kudrah dia. Nah, yang melebihi kemampuan dan kudrah hambanya. Nah, bahkan dalam surat At-Talaq ayat ke-7, setelah Allah mengatakan, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, tidaklah Allah membebani seorang jiwa pun kecuali apa yang telah datang kepadanya dari rizki dan yang lainnya, kemampuan fisik. Nah, kemudian Allah mengatakan, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan pasti Allah akan mendatangkan, menjadikan setelah adanya kesulitan, kemudahan. Setelah adanya kepayahan, kemudahan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Bagi orang yang kelaparan, lapar, tidak dapat makanan dan khawatir dia mati karena lapar, dia hanya mendapati barang makanan yang haram seperti daging babi misalkan yang dia dapat, atau bangkai, ha? Maka Allah mengatakan faman itturra, barang siapa yang terpaksa, ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi, ghaira 'adin, ghaira baghin wala 'adin, tidak melampaui batas, maka dia tidak berdosa. Tidak melampaui batas maksudnya ketika dia lapar dan khawatir mati. Kalau dia tidak makan ini, dia mati. Tak ada makanan lagi. Sudah dia cari ke sana kemari cari, tidak ada makanan. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai. Nah. Kalau dia tidak makan atau menunda makannya sampai besok, mati dia. Perkiraan manusia. Nah, dia bukan mendahului takdir, tetapi diperkirakan. Ya. Barakallahu fikum. Maka boleh tanpa melampaui batasnya, tanpa berlebihan. Misalkan apa? Saya makan nih sekarang, sudah kenyang, sudah cukup, dia bungkus lagi, dia bawa, nah mungkin nanti untuk makan malam, misalkan itu tadi makan tengah hari, ini nanti makan malam, lah, nah sudah makan itu nanti, nanti lain lagi, nah, ya, barakallahu fikum, nah, atau dia makannya itu dengan senang hati, ya, wah makan, wah, bangkai, nah, nikmat, nah, nah barakallahu fikum. Lah, bukan demikian. Nah, makan dalam keadaan dia benci, tak suka, tak senang dia. Nah, makan dengan terpaksa. Nah, barakallahu fikum. Ini kaidah ini atau dalil dari Al-Qur'an sudah kita sebutkan kurang lebih 4 dalil. Nah, 3 dari surat Al-Baqarah, kemudian 1 dari surat At-Talaq. Dan ada beberapa ayat yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah, sehingga tidak ada satu kepayahan, satu kesulitan pun kecuali pasti di situ ada kemudahan. Semua syariat Islam adalah mudah. Tidak ada yang sulit. Namun datang kondisi-kondisi tertentu, person tertentu, individu-individu mengalami kesulitan. Di sana diizinkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan batas kemampuan dia. Bahkan diizinkan untuk melakukan perkara atau suatu perbuatan yang diharamkan. Karena kondisi tadi. Dalil yang kedua dari sunnah adalah hadis Anas bin Malik. Juga muttafaqun alaih. Qala sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Nah. Bashiru wala tunaffiru, innama bu'ithtum muyassirin, walam tub'athu mu'assirin. Permudahlah urusan agama ini bagi memang orang-orang yang memerlukan kemudahan. Jangan dipersulit. Nah. Bashiru wala tunaffiru, hendaknya kalian ini memberi kabar gembira yang membuat orang senang kepada Islam, kepada Tauhid, kepada Sunnah. Nah, jangan kalian membuat lari manusia dari syariat Islam. Nah, hanyalah kalian ini, yani yang diutus oleh Nabi SAW, ini nasihat Rasul ketika mengutus beberapa da'inya. Mengutus untuk berdakwah. Hanyalah kalian diutus untuk berdakwah ini, untuk memberi kemudahan-kemudahan. bukan untuk mempersulit. Nah, ini dalil yang juga menunjukkan bahwa agama Islam agama yang mudah, dan ketika datang kesulitan, ada kepayahan, di saat itu akan diberi kemudahan-kemudahan. Nah. Namun sebelum kita lebih jauh membahas masalah ini, yang penting juga untuk diingat dan diketahui, ketika kita membahas bahwa al-masyaqqah tajlibut taysir, kepayahan akan mendatangkan kemudahan, atau kita mendengar hadis innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Nah, jangan lupa ayat-ayat yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semaksimal mungkin kalian bisa bertakwa. Ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kaidah ini al-masyaqqah tajlibut taysir, apa maksudnya Abu Aisyah? Kepayahan mendatangkan kemudahan. Bukan maknanya kita bermudah-mudahan. Bisa difahami bermudah-mudahan? Menggampangkan masalah. Nah, lah, bukan itu maksudnya. Di saat Anda, antum mengalami kesulitan, kepayahan melakukan sebuah amalan, kesulitan, kepayahan untuk meninggalkan yang haram ini, kalau enggak, maka jiwa antum terancam. Antum akan mati. Atau harta antum akan habis, terbakar dan yang semisalnya. Misalnya. Maka di saat itu, barakallahu fikum, Allah memberikan kemudahan bagi kita. Memberikan kemudahan. Nah, dan ini banyak sekali dalam masalah dalam syariat Islam. Kita lihat contohnya masalah taharah, masalah bersuci. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Perintah untuk berwudu, perintah untuk bersuci ketika engkau hendak sholat. Wajib. La salata liman la wudu'a lahu. Tiada salat yang diterima oleh Allah kalau dia tidak berwudu. Bagi yang tidak berwudu. Tegas ayatnya. Namun pada ayat tentang wudu ini juga di dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin nam aw ja'a hadum minkum min al-gha'idhi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Nah, namun kata Allah, jika kalian dalam keadaan sakit, sakit tidak bisa berwudu, tidak bisa menyentuh air. Nah, maka diizinkan apa? Tayammum. Mudah Islam itu. Nah, atau kalian dalam keadaan safar tidak mendapatkan air pula. Maka diizinkan untuk bertayamum. Barakallahu fikum. Ini contoh dalam permasalahan taharah. Dalam permasalahan sholat. Kita tahu bahwa al-qiyam fis sholah ruknun. Berdiri di saat sholat itu rukun. Dari rukun-rukun sholat. Namun ketika tidak mampu untuk berdiri karena sakit kakinya, ya, atau karena dia pening, ya, barakallahu fikum, maka diizinkan untuk sholat sambil duduk. Duduk pun dia tidak mampu. Nah, tidak bisa duduk sambil berbaring. Ini juga al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Karena sakit itu masyaqqah. Sakit itu sebuah kepayahan. Diberi kemudahan oleh Allah. Silakan bertayamum. Silakan sholat sambil duduk atau bahkan sambil berbaring. Nah, menghadap kiblat salah satu syarat dari syarat sahnya sholat. Namun dalam satu kondisi, dalam satu kondisi dia tidak mampu menghadap kiblat. Nah, maka di saat itu diizinkan untuk barakallahu fikum untuk tidak menghadap kiblat. Salah satu dalil pula yang dijadikan dasar dalam bab ini, dalam kaidah yang ketiga ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli aw ma'a kulli salatin. Subhanallah. Kata Nabi, kalau bukan aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Ketika akan sholat diperintahkan untuk siwak. Tapi karena aku khawatir hal ini akan memberatkan umatku, maka Rasulullah tidak memerintahkannya. Nah, barakallahu fikum. Yang penting juga diingatkan di sini bahwa seluruh syariat yang sudah Allah letakkan, baik tentang thaharah, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang jihad, tentang dakwah dan yang lainnya, semuanya itu mudah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah. Semuanya mudah. Nah, dalam kondisi normal, semuanya mudah. Tidak ada satu syariat pun yang memberatkan hamba Allah. Tidak ada. Oleh karena itu Rasul menyatakan, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku diutus dengan agama yang hanif, yang samha, mudah, tidak sulit. Sehingga kalau ada orang, tidak ada uzur dia, tidak sakit, ya, tidak ada beban baginya, disampaikan kepada dia sebuah syariat, ayat mengatakan demikian atau hadis, ya, kemudian dia mengatakan, iya tapi saya sulit sekarang ini, ya akhi Rasulullah memerintahkan agar lehya atau jenggot ini tidak dipangkas, iya tapi aduh berat ya rasanya. Kan gak berat, ringan. Yang berat adalah hawa nafsu Anda. Hah? Hawa nafsu yang berat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dijawab dengan jawaban iman, maka itu mudah. Mudah. Apalagi untuk nisa, wanita, kaum perempuan, diperintahkan, diwajibkan untuk berhijab. Perintah berhijab mudah, tidak sulit. Nah, barakallahu fikum. Jadi, semua syariat Islam yang telah Allah letakkan, Allah turunkan ini, semuanya mudah. Kalau ada kesulitan itu bagi individu-individu tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ada beberapa kemudahan-kemudahan. Kita lihat beberapa contoh permasalahan dalam kaidah ini. Safar misalkan, ya. Allah permudah di saat safar beberapa ibadah. Antara lain sholat. Sholat di ketika safar di qasar dan boleh dijamak. Antum bisa merasakan al-musafirun. Betapa mudahnya, boleh di qasar, boleh dijamak. Merasakan kemudahan. Antum bisa bayangkan kalau semua harus sholat tepat pada waktunya, tidak boleh dijamak dan tidak boleh di qasar. Bagi musafir akan mengalami kesulitan, mengalami kepayahan. Nah, begitu juga tentang as-saum, tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum mardha aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jika kalian dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, ya, atau kalian dalam keadaan safar, maka boleh diganti puasa tersebut pada hari lainnya. Boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari lain. Nah, ini salah satu juga bentuk kemudahan Islam dan bahwasanya al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah. Naam. Allahu musta'an. Contoh berikutnya masalah salah satu syariat dalam Islam bahwa seorang yang membunuh tanpa sengaja, ya, tanpa disengaja, maka terkenai kafarah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di samping dia harus membayar adiyah, tetapi antara lain kafarah juga dengan berpuasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya di saat dia mulai berpuasa hari ke-15, nah, dia sakit. Nah, 3 hari sakit, tidak mampu untuk berpuasa. Apakah kemudian diulangi lagi dari awal? Atau boleh lanjut? Jawabannya yang kedua. Boleh dia melanjutkan. Hari ke-15 dia sakit. Nah, setelah sehat, sembuh, dilanjutkan. Berarti dia puasa yang hari ke-15, 16, 17, dan seterusnya sampai 2 bulan berturut-turut secara lengkap, sempurna. Tapi diizinkan karena dia sakit tadi untuk tidak berpuasa. Lu kan syaratnya 2 bulan berturut-turut, gak boleh berhenti. Iya, bagi yang mampu. Bagi yang mengalami kesulitan karena sakit, atau karena safar yang memang dia mau tidak mau mesti safar. Ada orang safar mesti gak bisa ditunda. Mesti berangkat hari ini juga. Ada suatu hal mungkin di pulau lain, di negeri yang jauh. Nah, dan kalau dia safar gak mampu berpuasa, maka di saat itu boleh baginya tidak berpuasa pada hari itu, atau 2 hari, 3 hari di saat dia safar, dan ketika pulang melanjutkan puasa 2 bulan berturut-turut tersebut sampai lengkap. Barakallahu fikum. Bahkan dalam agama Islam ini dilarang, tercela sikap al-ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Nah, di dalam beragama, dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan, inna hadzal dina yusrun falay yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Tidaklah seorang bersikap keras dalam urusan agama, melebihi, melampaui batas-batas yang telah diletakkan dalam syariat Islam, pasti dia akan terkalahkan. Ujung-ujungnya dia tidak mampu melakukan, karena dia ekstrim, berlebihan. Pernah di suatu hari, ada seorang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi seorang perempuan, seorang wanita yang kalau di malam hari tidak pernah tidur. Tetapi dia rajin melakukan qiyamul lail, tilawatul Quran, tahajud, semalam suntuk sampai subuh, tidak tidur, tiap hari begitu. Setiap hari. Ketika berita ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, "Mah alaikum ma tutiquna minal a'mal, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ketika mendengar berita ini, Rasulullah memberikan peringatan dengan peringatan yang keras dengan mengatakan, "Mah." Ini kalimat peringatan keras dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mendengar wanita tersebut tidak pernah tidur malam. Tahajud, tilawatul Quran, zikir, sampai subuh. Maka Rasulullah menyatakan, hendaknya kalian beramal, beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah bosan, sampai kalian sendiri yang bosan beragama, beribadah dan beramal soleh. Nah, barakallahu fikum. Ini penting untuk diketahui bahwa Islam tidak membenarkan sikap ghulu di dalam beragama. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah atau sering kita sebutkan atau dalam kajian-kajian kita, ketika datang tiga orang sahabat ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya kepada istri-istri Rasul tentang ibadah Nabi ketika di rumah. Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Zikirnya, qiyamul lailnya, dan seterusnya. Bagaimana ketika di rumah? Nah, maka dijawablah oleh para istri Nabi, begini cara qiyamul lailnya, zikirnya, lengkap. Qala fa ka'annahum taqalluha. Tiga orang ini merasa bahwa tingkat ibadah, kuantitas ibadah yang dilakukan oleh Nabi di rumah itu masih kurang. Masih ingin lebih banyak lagi. Seraya mereka mengatakan, "Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Ini Rasul memang begini. Karena memang beliau sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita, mesti lebih dari ini. Karena kita tidak punya jaminan bahwa kita akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Logika. Barakallahu fikum. Maka mereka masing-masingnya menyampaikan niatnya. Kalau saya akan sholat malam sepanjang malam tidak akan pernah tidur. Yang satu mengatakan saya akan berpuasa tiap hari, tidak akan pernah saya sehari pun tidak berpuasa. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Nah, barakallahu fikum. Karena ingin beribadah, serius untuk beribadah. Ketika Rasulullah mendengar ucapan atau niat tiga orang sahabatnya tadi, Rasulullah marah. Siapa yang mengucapkan ini dan itu? Siapa di antara kalian yang mengucapkan ucapan-ucapan ini? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya. Naam. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku salat malam tapi aku juga tidur di malam hari. Aku berpuasa tapi aku tidak tiap hari berpuasa. Dan aku menikahi wanita, barang siapa yang enggan, tidak mau mengikuti sistem ibadahku, sunnahku ini, maka dia bukan bagian dari golonganku. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menyukai sikap takalluf, sikap memaksakan diri, ya, berlebih-lebihan, ghulu, ekstrim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada beberapa kaidah yang bercabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Ada satu hal selagi saya ingat, penting untuk diingatkan. Tanbih. Bahwa ketika kita belajar kawaid seperti ini, ya, atau mungkin nanti ke depan kita akan belajar kawaid lebih luas lagi, karena ini hanya lima al-kubra. Nah, kemudian kita belajar kawaid-kawaid yang lainnya, ya, kawaid hadithiyah. Jangan sampai kita merasa telah mampu untuk menyimpulkan hukum-hukum agama, menentukan hukum-hukum agama, karena kita merasa telah belajar qawaid fiqhiyah, usul fiqih, qawaid hadithiyah. Nah, oh itu dalam masalah ini begini karena kaidah mengatakan demikian. La, tidak seperti ini. Dalam permasalahan-permasalahan, ya, terkhusus permasalahan umat, urusan dakwah dan yang lainnya, kembalikan kepada ulama al-kibar. Kembalikan kepada al-ulama al-kibar. Karena berapa banyak, ya, talibul ilm yang kemudian jatuh pada penyimpangan, tersesat, jatuh pada bid'ah, pada pemikirannya, pada manhajnya, berdalilkan dengan kaidah-kaidah yang dia pelajari, baik kawaid fikhiyah atau kawaid hadithiyah dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati, jangan mendahului ulama. Nah, ini saya ingatkan penting karena banyak terjadi. Antara lain, ya, fitnat Yahya al-Hajuri wal-Hajuriyun. Ya, fitnat Yahya al-Hajuri wal-Hajuriyun, pengikutnya. Dalam beberapa tulisan mereka dan ucapan-ucapan murid-muridnya, sering menggunakan kaidah-kaidah. Ya. Dalam keadaan dia la yuhsin tatbiqah, tidak bisa dengan benar menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Akhirnya menyimpang, ya, keluar dari bimbingan ulama, berani menentang ulama. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan sembarangan. Karena sudah belajar mustalahul hadith, kawaidul hadith, dia menjawab fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama, menyesatkan orang dengan berdasarkan kaidah-kaidah yang dia sendiri enggak faham apa maksud sebenarnya dan tidak mengerti prinsip-prinsip agama yang luas ini tadi. Kalau ulama menguasai ini, menguasai ilmu qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, qawaid hadithiyah dalam bidang akidah, tafsir, lughah dan yang lainnya, menguasai dan punya pengalaman yang panjang. Tajrubah ulama al-baraka ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah dakwah, iman, akidah dan yang lainnya bersama dengan al-akabir, ulama kibar. Hati-hati. Musta'jilin mereka itu. Sampai akhirnya Syekhuna Rabi mengatakan fi Yahya al-Hajuri wa atba'ihi annahum yataghalghal fihim fikrul khawarij. Telah meresap dalam mereka itu pemikiran khawarij. Luas sekali penyimpangan-penyimpangan Yahya al-Hajuri. Karena apa tadi? Terburu-buru. Ya. Baru, masih muda. Baru belajar. Nah, menggunakan kaidah-kaidah semisal ini yang kita pelajari sebagiannya. Nah, barakallahu fikum. Kita mulai sekarang belajar pelan-pelan. Insya Allah ke depan lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Dan pengalaman kita semakin banyak. Berbagai peristiwa ini menambah pengalaman kita, mendidik kita. Nah, maka dari itu ulama al-kibar diperintahkan kita oleh Allah dan Rasulnya untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Nah, Ini pentingnya ikhwan, nasihat buat semua. Antum lihat Al-Hajuriyun, baik yang Yamaniyun, Indonesiyun, Abu Hazim, Abu Turab, dan yang lainnya, muncul fatwa gharibah, musta'jilin. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang menyatakan berdakwah dengan majalah, menyelisih manhaj salaf. Ish hadha? Man qala minal ulama al-kibar? Di antara mereka ada yang mengatakan, termasuk Abu Turab, kalimat ustaz itu tidak ada contohnya itu. Salaf. Ya akhi, taqillah man anta. Siapa antum? Pernah ana sebutkan bantahan ini ketika ana datang ke Bengkulu. Ana katakan al-imam Muslim menyatakan kepada Imamul Bukhari, ya ustaz al-ustazin. Wahai ustadznya para ustadz, jelaskan kepadaku masalah ini. Al-Imam Tsauri mengatakan kepada Syu'bah, salaf Tirmidzi, Abu Dawud, Nabi masa tabi'in, di masa tabi'ut tabi'in. Digunakan kalimat al-ustadz. Barakallahu fikum. Musta'jil. Isti'jal. Ini adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Nah, jangan mendahului ulama. Nah, qala rahimahullah, kaidah yang masuk dalam pembahasan al-masyaqqah tajlibut taysir antara lain adalah ad-darurat tubihul mahdurat, bahwa sesuatu yang kondisinya darurat, emergency, ya, itu akan mendatangkan atau membolehkan, memubahkan perkara yang tadinya haram. Nah, seperti tadi telah disebutkan masalah akil al-maitah, memakan daging apa? Bangkai atau babi, boleh. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini satu masalah penting. Kemudian yang kedua, kaidah yang juga sering disebut dalam pembahasan ini adalah ad-darurat tuqaddar biqadariha. Bahwa sesuatu yang sudah dinilai sebagai darurat mesti dan wajib untuk dibatasi sesuai dengan kondisi yang darurat tersebut. Jangan melampaui batas, jangan semakin luas. Jangan berlama-lama waktunya. Setelah hilangnya darurat masih saja melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana teringat ya, atau sebelum itu tadi sudah disebutkan, kalau kita khawatir mati kalau tidak memakan daging bangkai tersebut, maka diizinkan kita untuk makan bangkai. Bukan dalam bentuk apa? Melampaui batas. Nah, ya. Tapi selesai makan pada saat itu, dia melanjutkan perjalanannya. Kalau datang kondisi yang berikutnya, ya, darurat lagi, maka silahkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Bukan kemudian sudah sampai di rumah dia bawa bekal, sampai di rumah ya, masih tersisa 5 kilo daging bangkai tersebut. Nah, kemudian jangan dibuang, mubazir. Nah, loh ini kan bangkai. Iya, tapi Allah mengizinkan makan bangkai kalau kita khawatir mati. Lah gimana? Kan sudah selesai. Nah, pulang ke rumah nasi sudah ada, tempe ada. Nah, dia bikin kuah rendang dengan daging bangkai tersebut. Nah, ada sudah keluar dari batas apa tadi? Ad-darurah. Makanya darurah itu harus dibatasi sesuai dengan keperluan dia, daruratnya, sekadarnya, begitu. Kaidah ini sempat saya sampaikan, saya ingatkan kepada hadza Fathul Bari al-Hizbi al-Ikhwani ketika dalam dialog di Perlis. Nah, dia mengatakan bahwa saya terpaksa ikut dalam politik partai. Nah, karena waktu itu ada tuduhan bahwa kita adalah teroris. Nah, disarankan untuk ikut partai untuk menghilangkan tuduhan tersebut. Sehingga ini dalam untuk darurah sifatnya. Nah, sifatnya darurah. Nah, kemudian terjadi diskusi panjang pada waktu itu, kurang lebih 3 jam diskusi tersebut. Dimulai pukul 12 malam ya, hingga pukul 3 malam. Nah, saya berdiskusi, saya sampaikan bahwa ini bukan darurat sebenarnya. Masalah tuduhan teroris, kita di Indonesia juga dituduh teroris oleh pemerintah pada awal-awalnya dulu. Namun alhamdulillah dengan dakwah, ya, billati hiya ahsan, dengan dakwah yang disertai dengan ilmu, dengan hikmah, lambat laun tuduhan tersebut hilang. Nah, barakallahu fikum. Tanpa kita ikut dalam arena politik. Nah, walhamdulillah para ustaz dengan izin Allah selamat dari tuduhan tersebut. Juga kita bisa melakukan dengan cara menulis akidah ahli sunnah terkait terorisme. Atau dalam kajian-kajian kita, kita jelaskan bahwa terorisme itu batil, bahwa khawarij itu adalah kelompok yang tercela dalam Islam. Ya mungkin 1-2 ada korban, labas. Ya. Pernah ada beberapa ustadz kita atau 2 ustadz kita di penjara. Nah, pada awal-awal peledakan bom Bali. Nah, ya, di penjara. Nah, ustadz-ustadz kita, ada 2 ustadz setidaknya. Ada teman kita yang dipukul oleh Densus 88. Ya, di Indonesia ada Densus, ya, anti-teror. Nah, tangkap, teman kita melawan, pukul oleh polisinya, oleh Densus ini tadi. Nah, ya jadi korban. Tapi setelah itu tahu bahwa ini salafi, bukan teroris. Ya, akhirnya polisinya juga minta maaf. Nah, barakallahu fikum. Sekarang, walhamdulillah, ustadz-ustadz kita dikenal bahwa itu adalah ustadz salafiyin, bukan teroris. Bahkan tidak sedikit dari ustadz-ustadz kita yang memberi kajian di penjara-penjara. Di Jogja, di Nusa Kambangan, tempatnya Abu Bakar Bashir, ya, ustadz kita mengisi kajian di situ. Nah, ustadz Salman di Bali, di saat Imam Samudra dan Mukhlas ditahan di Bali, di penjara di Bali, ustadz Salman memberikan khutbah Jum'ah di sana. Nah, yang hadir khawarij. Nah, barakallahu, yang hadir khawarij. Nah, Mukhlas, Imam Samudra dan yang lainnya itu. Nah, ala kulli hal, walhamdulillah, bisa dilakukan. Jadi bukan darurat Anda masuk ke politik. Selesai, dia terdiam. Anda tak melihat satu kalimat pun dia membantah, menolak nasihat itu pada saat itu. Nah, kemudian katakan bahwa itu adalah darurat ya akhi. Seandainya itu benar-benar darurat, saya tanya kepada antum, apakah tuduhan itu masih berlaku hingga hari ini? Dia jawab tidak. Sudah selesai. Idzan, bukankah kita pernah belajar, antum insyaallah belajar, kaidah yang mengatakan ad-darurah tuqaddar biqadariha, bahwa sesuatu yang darurah statusnya, darurat atau emergensi, itu dibatasi dengan batas keperluan dia. Kalau sudah selesai darurat tersebut, maka hukum itu kembali kepada hukum asal, hukum semula kembali. Nah, ya, dia pun tidak membantah pada waktu itu. Nah, asyahid ya ikhwan, ini salah satu contoh bahwa orang tidak bisa menerapkan kaidah ad-daruratu bihul mahdurat. Bahwasanya kaidah ad-daruratu bihul mahdurat wal masyaqqah tajlibu taysir itu dibatasi dengan bahwa ad-daruratu qaddar biqadariha. Apa makna ad-daruratu qaddar biqadariha? Bahwa sesuatu yang statusnya darurat, ya, sebatas darurat itu masih ada, silahkan, tetapi ketika sudah hilang darurat tersebut, kembali kepada semula. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Nah, fadhal Abu Maryam. Nah, ini pertanyaan penting. kapan sesuatu itu dinilai sebagai atau diposisikan darurat. Nah, apakah apabila mengancam nyawa? Jawabannya tidak. Tidak hanya nyawa. Kalau mengancam satu, nyawa kita. Kedua, harta kita. Ya. Ketiga, agama kita. Ya. Agama kita. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan harga diri kita juga. Ya, harga diri kita. Nah, ini pembahasannya cukup luas. Barakallahu fikum tentang permasalahan ini. Tapi setidaknya tidak hanya nyawa. Nah. Seperti contohnya, bolehkah kita membunuh seorang muslim? Enggak boleh. Tapi ketika ada seorang perompak, iya, masuk ke rumah kita, ingin mengambil harta kita dan ingin membunuh kita. Nah, di saat seperti itu kita bangkit, ingin menyelamatkan harta. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dengan terpaksa antum mesti membunuh dia, diizinkan dalam syariat. Rasulullah SAW mengatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Man kutila duna irdihi fahuwa syahid. Nah, kala ya Rasulullah, ara'aita in qataltuhu, kala huwa finnar. Kata Rasulullah, barang siapa yang terbunuh karena dalam rangka membela harta dia, menjaga hartanya, ya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena ingin menjaga kehormatan dia, ya, maka dia syahid. Sahabat ini bertanya, ya kalau saya yang terbunuh, wahai Rasulullah, kalau saya yang membunuh dia, bagaimana? Maka Rasul menyatakan dia tempatnya di neraka. Oh, si orang yang berencana mencuri atau merompak itu tadi, bukan kitanya, dia di neraka. Namun tentunya setelah upaya kita yang sungguh-sungguh untuk tidak membunuh dia, misalkan dia mau mengarahkan pisaunya kepada kita, kita ambil meja, kita tahan dengan meja, atau kita sembunyi, kita lari dulu. Nah, ya, sampai terpaksa sudah nggak ada jalan lain, ya, kita ambil pedang. Nah, ayo, nah, dia maksa, ya sudah, silakan. Karena nyawa kita terancam. Ya, kemudian kita mempertahankan harta kita. Nah, barakallahu fikum. Atau kehormatan kita, misalkan istri kita diganggu, akan diperlakukan perlakuan yang jelek kepada istri kita atau putri kita. Di saat seperti itu, kita harus bangkit untuk mempertahankan harga diri rumah tangga, harga diri keluarga. Namun berusaha untuk tidak membunuh tentunya. Dilumpuhkan, misalkan kakinya dipukul atau dipatahkan sampai dia pingsan atau jatuh. Nah, namun kalau dalam kondisi tertentu sudah gak mungkin dia, ya, mempertahankan itu, maka terpaksa sampai membunuh diizinkan. Padahal membunuh seorang muslim haram hukumnya. Nah, baik, ada lainnya? Asar jam berapa? Jam 4.14. Tapi kita 10 menit lagi dan jadi pas 60 menit ya. Sekarang 50 menit. Ya, 50 menit. Ada yang perlu ditanyakan ya, Ikhwan? Syekh Bazmul menyebutkan salah satu sebuah permasalahan yang menarik. Nah, ini sekaligus untuk melatih kemampuan kita menghadapi sebuah problem, sebuah masalah. Kita tahu bahwa ad-daruratu bihu al-mahdurat. Ya, ad-daruratu bih al-mahdurat. Nah, sekarang kita di suatu waktu, di suatu tempat, di daerah, lapar sekali. Nah, yang ada di tempat itu hanya dua pilihan. Bangkai, ya. Haram ya, haram. Yang kedua ada kebun, ya. Kebun jambu atau kebun mangga. Nah, tapi kebun mangga ini punya seseorang, milik seseorang. Antum cari orangnya, antum tak dapat dia. Di mana dia? Nah, kalau antum ambil tanpa izinnya, mencuri. Dan mencuri haram. Nah, apa yang dia lakukan? Memakan bangkai atau makan mangga? Nah, jawabannya, nah, nggak dapat sudah, nggak ada dia. Makan, makan bangkai. Kenapa nggak makan mangga? Halal, mangga. Jadi lebih baik mencuri daripada makan bangkai, atau lebih baik makan bangkai daripada mencuri, begitu. Tafadhal Abu Jabir. Kita memilih buah dahulu. Bangkai. Tapi kalau dengannya, kata tuan dia kalau lupa pun kata memberi. Jadi kalau tak bagi, kita Naam. Jadi dinukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullah. Kalau dia diperkirakan, kira-kira ini orang pemilik kebun. Kalau saya jelaskan tentang kondisi saya, bahwa saya ini lapar, kalau saya makan bangkai haram, bangkai, dan saya jijik. Nah, nggak ada lain kecuali mangga. Nah, dan dia memperkirakan bahwa pemilik kebun ini akan ridho, ikhlas, merelakan. Ya, maka makan mangga, jangan makan bangkai. Nah, barakallahu fikum. Dan tapi kalau dia yakin bahwa pemiliknya akan marah, walaupun tahu kondisinya dia seperti itu, ya ini wallahu a'lam, nah mungkin ada. Nah, maka dia makan bangkai. Nah, jadi kakak beradik sama-sama benar sebenarnya dalam kondisi tertentu. Tapi insya Allah, kayak di negeri kita ini khususnya, ya, atau dalam kondisi mungkin di negeri kita sulit dikatakan darurat ya. Nah, insya Allah masih banyak yang bisa kita makan, daun-daun itu bisa kita makan. Nah, ini kalau di padang pasir ya. Kalau negeri kita masya Allah air, ada sungai, ada macam-macam. Walhamdulillah. Nah, tapi kalau misalkan di tempat yang memang memungkinkan ada bangkai di situ. Dan wallahualam di padang pasir ada kebun mangga atau enggak. Nah. Tapi ala kulli hal ini sekadar untuk ini ya, melatih kita. Dirinci, kalau dia tahu bahwa pemilik kebun akan rela ya. Nah, maka makan mangga, jangan makan mangga. Dan dia tidak dikatakan mencuri dalam kondisi seperti itu. Nah, tapi kalau dia tahu bahwa si pemilik kebun tidak rela, marah. Nah, sebagian ulama mengatakan makan bangkai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tidak membahas mana yang rojih dalam masalah ini, tapi setidaknya kita tahu bagaimana kaidah ini diamalkan oleh ulama. Nah. Taib, kita selesai dari kaidah yang ketiga. Kita akan memasuki kaidah yang keempat. Naam, fadhal Bu Maryam. Gimana, Kev? Misalnya. Nah, ada masalah. Nah, hadahu. Nah. Jadi sebenarnya bukan darurat. Nah, nikmat. Nah, masuk dalam politik, nikmat, bukan darurat. Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah ya ikhwan, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu kita gunakan untuk mencari dunia. Jangan, kita akan binasa. Dunia itu bisa dalam bentuk tadi, harta atau kedudukan, posisi, jabatan, ya, dalam pemerintahan atau jabatan dalam kemasyarakatan. Apa jabatan dalam bahasa Melayu? Hah? Jabatan juga, nah. Jabatan dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, muslimin. Ingin dikatakan dia sebagai ustaz, ingin dia diposisikan sebagai syekh misalkan, ya, dengan ilmu yang dia pelajari. Ini berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Nah, banyak orang menyimpang gara-gara karena ini. Nah. Allahumma musta'an. Ada kasus kemarin di Indonesia. Nah, sebelumnya Afwan Zazali, kita ada kajian di salah satu masjid, tapi takmir masjid, ya, salah dua orang tiga orang dari takmir masjid tidak suka kepada dakwah Salafiyah. Nah, namun beberapa orang tua di sana senang dengan kajian kita di situ, majelis kita di masjid tersebut. Sampai datang suatu waktu, masjid itu karena kecil dan sekarang jamaah sudah banyak, jamaah yang sholat ingin diperluas. Mereka sedang mencari dana, biaya untuk membangun masjid tersebut, membongkar dan membangunnya. Beberapa orang yang benci kepada kita mengatakan, itu Salafi, hanya bisa pakai masjid, tidak mau bantu kita. Nah, akhirnya pengurus yang lainnya, pengurus masjid yang lainnya, takmir masjid yang lainnya, yang baik dengan kita, ketika mereka mendapatkan dana bantuan besar sekali, 400 juta rupiah, mereka telpon, mereka ada rapat, telpon saya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya umumkan di rapat pengurus masjid, panitia pembangunan masjid, bahwa kita dapat dana 400 juta, yang 100 juta itu dari Salafiyin, dari teman-teman Salafi. Nah, paham ya? 400 juta dari seorang. Orang kasih 400 juta rupiah. Dia maunya dalam rapat pengurus panitia pembangunan masjid akan disebutkan bahwa yang 100 juta ini dari teman-teman Salafi. Nah, kenapa ya? Anda bilang jangan, enggak boleh. Ya kan berdusta boleh saat kalau darurat, dia bilang. Anak yang tidak boleh, tidak dibenarkan. Ustaz, ini penting, mereka, ini mereka sendiri, orang-orang awam ini. Nah, mereka itu memusuhi dakwah Salafi. Nah, biar mereka tahu. Nah, ya, tapi tidak boleh, dusta. Darurat, Ustaz, bukan darurat. Jadi kadang-kadang orang itu maunya ya gitu, tidak mengerti bagaimana diterapkannya daruratu bihil mah al-mahdurat. Nah, sepekan yang seminggu yang lalu kurang lebih. Nah. Allahumma musta'an. Jadi bernikmat-nikmat dengan darurat. Ya. Akhirnya jadi nikmat betulan, bukan darurat lagi. Nah. Tapi kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Efek negatif atau dharar, ya, madarrah, itu wajib dan mesti dihilangkan. Nah, ya, mesti dihilangkan. Atau sering diistilahkan dengan la dharar wa la dirar. Tidak dibenarkan adanya dharar terhadap orang lain ataupun dirar terhadap diri kita yang dirugikan. La dharar wala dirar. Atau disebut juga ad-dararu yuzal. Bahwa ad-darar ya, kepada diri kita atau ke orang lain wajib untuk dihilangkan. Tak dibenarkan ada dharar itu. Ini dalam Islam seperti ini. Bagaimana diterapkannya nanti kita akan lihat lebih jauh biiznillahi ta'ala. Naam. Sebelum itu ana tanya sekarang pertanyaan. Siapa yang siap ditanya? Al-akh, siapa nama? Di belakang Abu Darwish, ha? Ya, antum, naam. Siapa? Sun Nasri. Zul Nasri. Masya Allah. Hayakallah Zul Nasri. Kaidah yang sebelumnya yang kita pelajari apa namanya? Naam. Walaupun tidak bahasa Arabnya, maknanya, maksudnya. Hah? Tak ingat? Labas, Allah ibarik fik. Lainnya, al-akh itu, naam antum. Coba angkat tangannya. Yang kecil yang angkat tangan. Antum, naam, ewa. Belakangnya, belakang antum, naam, ewa. Naam. Apa itu kaidah yang kita pelajari tadi terakhir? Ya, naam. Aywa, al-masyakka. Labas, sudah benar, barakallahu fik. Ya. Separuh bahasa Arab, separuh bahasa Melayu, enggak apa-apa. Naam. Al-masyakka mendatangkan. Sudah hampir betul. Aywa. Naam, al-masyakka mendatangkan kemudahan. Labas. Al-masyakka tajlibut taisir. Nah, masuk dalam kaidah ini juga apa? Kaidah apa? Dalam kaidah masyak al-masyakka tajlibut taisir. Masuk dalam kaidah ini tadi bahwa kesulitan akan kepayahan akan mendatangkan kemudahan. Ha? Aywa, sen. Ad-darurah tubihu al-mahdurat. Naam. Kaidah yang lainnya. Naam. Antum. Naam. Ya, aywa. Apa yang masuk dalam kaidah ini juga? Naam. Aywa, naam. Bahwa darurat itu mesti dibatasi dengan batasan-batasannya, tidak boleh melampaui batas. Nah, ahsan. Sekarang yang keempat adalah al-dararu yuzal atau disebut pula dengan la darar wa la dirar. Yang kedua ini bersumber dari hadis. Ada hadis yang lafadznya la darar wa la dirar. Nah, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Taib. Al-masyakkah tajlibut taisir, ya. Nah, sekarang masyakkah menimpa ana. Nah, sehingga mesti ada taisir. Kemudahan. Pelajaran yang keempat ini kita akhiri sampai di sini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita lanjut jam berapa? Rian? Mbak Aisha, di masjid ini juga. Iya, nah. Ada yang penting untuk anda ingatkan, ya, ikhwan. Barakallahu fikum. kita ni terkhusus antum ya, Salafiyin di Malaysia, mungkin juga lebih-lebih di Singapura. Betul-betul ghuraba. Antum benar-benar ghuraba. Mereka hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita orang, dan mereka juga orang-orang awam ini. Nah, selalu diberikan kepada mereka bahwa dakwah salafi itu tidak bagus. Iya. Wahabi. Naam. Barakallahu fikum. Dalam keadaan mereka tidak mengerti apa itu dakwah salafi. Gharib, betul-betul sunnah yang antum amalkan ini gharibah. Asing benar di hadapan mereka. Cara sholat antum, iya kan? Nah, beda. Mulai cara berdirinya aja beda. Ya. Kalau teman salafi berdirinya tegap. Nah, kalau orang awam biasa kan ya. Kakinya tidak rapat. Antum merapatkan kaki. Sunnah, semuanya sunnah. Bagi mereka gharib. Nah, kemudian cara sholat, ketika sholat sunnah misalkan disunnahkan untuk ya sampai terlihatnya ini kan ketiak ya. Nah, mereka melihat pemandangan itu semuanya asing bagi mereka. Bukan maknanya kita tidak mengamalkan sunnah, bukan. Tetapi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Antara lain, barakallahu fikum, kita bertegur sapa dengan mereka, dengan masyarakat awam. Ya, di masjid, ya, di surau. Ya. Nah, jumpa mereka di pintu, assalamualaikum. Baik pak, gitu ya. Nah, ada orang awam duduk di sebelah sana, duduk di sebelahnya, bincang, cakap-cakap dengan dia. Ya, nah, barakallahu fikum. Kemudian jangan berebut saf dengan orang-orang awam. Memang benar, saf pertama mulia. Nah, tapi kalau ada bapak tua, jangan berebut dengan dia. Apalagi kita tamu di surau tersebut, ya, bukan jamaah surau tersebut. Maka yang seperti ini penting untuk diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kemarin saya sampaikan kepada beberapa ikhwan, tak ada salahnya saya ulangi di sini supaya antum juga tahu. Nah, ya. Salat menghadap sutrah apa hukumnya? Wajib al-rajah insyaallah. Nah, wajib. Nah. Bagi mereka aneh. Bagi mereka aneh. Kalau khususnya maaf saja, misalkan ini ada meja, ya, kita jadikan sutra. Kita salafin lah, bas, yang seperti itu tidak ada masalah. Kita ambil kursi, taruh buat sutra. Tapi bagi mereka, aneh, asing, gharib. Maka dari itu, jadikanlah sutra tiang, misalkan, ya, atau ada orang duduk, kita sholat di situ. Nggak perlu kita misalkan sholat di sini, terus kita ambil meja, ya, dijadikan sutra. Nah, barakallahu fikum. Kita mendekat ke jidar dinding ini, ya, sholat di situ. Nah, yakni berusaha meminimalisir hal-hal yang aneh bagi mereka. Nah, kemudian antum tahu kebiasaan di masjid-masjid kita, surau-surau kita ini selepas sholat mesti ada apa? Berjabatan tangan, ya. Nah, disertai dengan sholawat. Nah, kita tahu semua itu bukan bagian dari sunnah Nabi. Tidak semestinya diamalkan yang seperti itu. Kita sudah tahu kebiasaan mereka seperti itu. Maka dari itu, jangan kita duduk di sana sampai mereka mau bersalaman, tetapi kita enggak ikut salaman. Dan enggak mungkin, enggak dibenarkan kita ikut salaman dalam acara seperti itu. Maka dari itu kita pandai-pandai melihat suasana. Nah, selesai berzikir, kita mundur ke belakang atau keluar dari masjid. Ya, atau boleh kita melakukan sunnah rotibah ba'diyah, iya, sholat sunnah di belakang sana. Jangan mereka di sini, ya, mereka bahkan nanti salaman di sini, iya, antum sholatnya di sini. Nah, nanti mereka sallallahu ala Muhammad, antum di tengah. Nah, muskil lah. Nah, antum lihat, nah, mau, iya, nah. Antum mau sholat, lihat kondisi masjid. Mungkin enggak saya sholat di sebelah sini. Atau saya mundur saja di sebelah sana. Nah, begitu antum melihat waktu, contoh lain. Iqamatus sholat. Ya. orang awam enggak terbiasa seperti kita ahli sunnah. Kalau kita sholat sunnah kemudian iqamatus sholat, apa yang kita lakukan? Kita langsung masuk ke sholat berjamaah. Kita putuskan sholat sunnahnya. Bagi mereka enggak bisa seperti itu. Nah, maka dari itu antum kalau masuk ke masjid, lihat sudah waktunya iqamatus sholat ataukah belum. Kalau sudah dekat waktu iqamatus sholat, maka antum tunda sholat sunnahnya. Sehingga tidak mengganggu jamaah sholat. Iya. Sering kan? Ini sudah mau sholat. Sudah hampir iqamatus sholat. Kurang setengah menit. Kurang 30 detik. Antum masuk sholat. Allahu Akbar. Muadzin melihat ini. Ini masih baru sholat. Padahal sudah waktunya qomat. Mengganggu. Mengganggu jamaah sholat. Maka dari itu diperhatikan suasana dan kondisi. Demikian diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu demikian yang ana bisa tanbihkan dalam kesempatan terakhir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.